Fatima sa'aknusu ghurfatan naumi al-um wa madha sataf'alu ya Ahmadu Ahmad sa'aghsilul malabisa al-um wa madha sataf'alina ya Latifa Latifa sa'akwi al-malabisa al-jadda ana sa'aghsilul atbaqa al-jaddu wa ana sa'aqra'ul Qur'ana. Taib, intahayna min al-hiwar al-thani al-an intahayna min kira'ati al-hiwar al-thani الآن ننظر إلى المفردات يا طيب اقرأي فايكة لا الحوار الثاني الحوار الثاني هذا يوم الأم طيب كيفي الأم خلاص الأم ما معنى الأم إبو إبو يا طيب هذا يوم العطلة يا ini kalimat baru al-utla طيب ما معنى العطلة العطلة تو يا مرادفnya مرادفها atau sinonimnya adalah ijazatun يا ijazatun ya ijazatun ya ini enggak usah kita pakai alif lam ya utlatun ya utlatun muradifnya ijazatun ya utlah apa artinya utlah ya utlah itu artinya libur ya utlah ini apa namanya ini isim masdar ya kemudian ijazah juga isim masdar ya nah dari kata utla ini nantilah kalau kita angkat ke wazan fa'ala yufa'ilu ya maka kita temukan mauzunnya itu yang ditimbang attala ini sering kita pakai ya attala yu'attilu yu'attilu masdarnya ta'tilan attil ya taib ini kan libur utlah ya kan sama dengan ijazah libur nah kalau attala yu'attilu wazannya ini mauzun namanya ya. Ini mauzunnya. Mauzun. Ini kebaca enggak? Ya. Kemudian fa'ala. Wazannya. Ya. Yufa'ilu. Taf'ilan ya fa'il baik jadi tadinya utla libur kalau attala yu'attilu wazannya fa'ala yufa'ilu jadilah dia fi'il muta'addi fi'il yang membutuhkan maf'ulun bihi jadi attala itu bisa meliburkan atau bisa menonaktifkan gitu. Ya, itu attala yu'attilu kata libur kan. Nah, ini attala yu'attilu meliburkan atau tidak mengaktifkan. Ya, itu bisa bermakna attala yu'attilu sama dengan ijazah. Ijazatun ini juga isim masdar ya. Ini isim masdar, ini isim masdar. Ijazah isim masdar dari kata kerja ajaza. Yujizu. Yujizu. Ijazatan ya ijazatan ya apa namanya ijazah ini juga boleh ijazah yujizu, bisa membolehkan ya, membolehkan ya, ya membolehkan, membolehkan tidak bekerja ya, ijazah yujizu ijazah, mungkin itu juga yang dipakai dalam bahasa Indonesia ijazah, artinya kalau orang sudah mempunyai ijazah ya maka dibolehkan bagi dia untuk mengajar gitu dan seterusnya ya. Taib ya, jadi yaumul utlah. Taib ikra. Naam, al-abu ya apa namanya al-walidu. Ya, apa artinya al-abu? Ayah ya. Taib hadza yaumul amali ya. Hadza yaumul amali. Kalau kata hadza yaumul utlah, ini adalah hari libur, kata bapaknya hadza yaumul amal. Ya, ini adalah hari kerja ya, hari kerja. Taib lanjut. Naam, madza sataf'alu ya tariku? Taib, madza sataf'alu? Taib, di sini ada huruf sin ya, tambahan ini ya, kemudian taf'alu taf'alu ya, perhatikan di sini ya, ini sin, huruf sin ini ya, ini min alamati fi'lil mudhari ya, min fi'lin mudhari, ya jadi sin ini ya, ini salah satu alamat fi'il mudhari, tanda fi'il mudhari. Ya, jadi kalau sin ini masuk pada suatu kata kerja, maka itu adalah alamatnya fi'il mudhari. Ya, dan sin ini dia tidak boleh dimasukkan ke fi'il madhi, ya, apalagi fi'il amr, ya, dan tidak boleh dimasukkan ke isim. Ya, jadi tidak boleh, ini kan fi'il mudhari kan? Ini fi'il mudhari. Fi'il madhinya apa ini? Fi'il madinya fa'ala ya, ini sedang atau ini sedang ya, fa'ala ini fi'il madi, tidak boleh kita katakan safa'ala ya, safa'ala ya, ini salah ya, tidak boleh kita katakan safa'ala, karena kenapa? Karena sin ini ya, ini hanya boleh masuk pada fi'il mudhari, dan ini adalah tanda daripada fi'il mudhari. Apabila sin ini masuk pada fi'il mudhari, ya, apabila sin ini apa namanya masuk pada fi'il mudhari, maka artinya akan, ya, akan dalam waktu yang dekat, ya, akan dalam waktu yang dekat. Karena ada satu tanda lagi nanti, insya Allah nanti kita bahas bagi fi'il mudhari, yang mana jika dia masuk pada fi'il mudhari maka artinya akan dalam waktu yang lama gitu. Ya, akan dalam waktu yang lama, tercapai dalam waktu yang lama, atau belum jelas dalam waktu lamanya itu kapan akan tercapai. Tapi kalau sin ini masuk pada fi'il mudhari, semua fi'il mudhari masuk, bisa masuk ini. Ya, maka yang terjadi apa namanya menerangkan pekerjaan akan segera terjadi, ya. Jadi taf'alu, taf'alu ini kan artinya apa? Taf'alu sedang engkau sedang ya, engkau sedang mengerjakan ya. Baik, ini artinya taf'alu engkau sedang mengerjakan. Nah, apabila ditambah dengan sin ya, jadi sataf'alu maka artinya apa? Artinya apa kalau ditambah sin? Engkau akan, ya, engkau akan mengerjakan, ya, engkau akan mengerjakan, ya. Jadi contoh lagi misalnya, tadhabu, engkau sedang berangkat, ya, satadhabu, engkau akan berangkat. Tadkhulu, engkau sedang masuk. Satadkhulu, engkau akan masuk. Ta'kulu, engkau sedang makan. Sata'kulu, engkau akan makan. Tanamu, engkau sedang tidur. Satanamu, engkau sedang tidur. Tata, engkau akan tidur. Tata'allamu, engkau sedang belajar. Satata'allamu, engkau akan belajar, ya. Jadi intinya ini sin, ya, ini hanya boleh masuk pada fi'il mudhari. Dan ketika dia masuk pada fi'il mudhari, maka artinya akan, ya. Dan ini merupakan salah satu tanda daripada fi'il mudhari, karena fi'il mudhari itu mempunyai beberapa tanda, di antaranya adalah masuknya sin, ya, masuknya sin. Jadi kalau masuk sinnya, maka digabungkan, jadi seperti ini, sataf'alu, ya. Jadi maknanya di sini, apa yang engkau akan kerjakan, ya. Jadi future, present future, ya. Ya pokoknya akan segera terjadi gitu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris. Taib, lanjut. Sebentar. Kemudian ada ya toriku. Ya. Perhatikan di sini ada dua kata. Yang pertama ya, ya. Ini namanya harfu nida'in. Ya. Kemudian tariku. Ini namanya munada. Ya. Ini yang dipanggil. Jadi ya ini harfu nida, ya, nida itu kan panggilan, ya. Nida artinya apa? Nida, nidaun, itu apa? Panggilan. Ya atau panggilan, ya. Nah, ya ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu, ini disebut sebagai harfu nida, huruf nida. Huruf untuk memanggil, ya. Tariku munada. Ya, ini yang dipanggil, yang diseru. Jadi misalnya Zaidun, ya Zaidu. Muhammadun, ya Muhammadu. Ya. Kemudian Muawiyatu, ya Muawiyatu, dan seterusnya, ya. Nah, kalau ya harfu nida ini, ya, masuk kepada nama orang, ya, masuk kepada nama orang, ya, ini yang kita bahas dulu, nanti akan ada nanti fungsinya macam-macam, tapi ini aja dulu yang satu pas yang kita ketemu, ya. Kalau misalnya yang diseru itu adalah nama orang, ya, orang tertentu, maka tanwinnya dihilangkan, ya. Contohnya misalnya Zaidun, ya, Zaidun, ini nama orang kan, Zaidun, ini kan bertanwin kan, Zaidun. Kemudian kemudian Muhammadun, ya, ini bertanwin kan, ya. Nah, kalau kita masukkan ya harfu nida ini, ya, kemudian ditambah dengan Zaidun, ya, ditambah dengan Zaidun, maka jadinya ya Zaidu, ya. Perhatikan di sini, kalau di sini Zaidun masih bertanwin, ya kan, masih bertanwin seperti ini, masih bertanwin. Tapi kalau sudah disatukan seperti ini, ya, masuk ya harfu nida, ya, ini harfu nida, kemudian ini munada masuk, maka tanwinnya dihilangkan, ya Zaidu, ya, jadi nama orang. Ya, jadi yang dipanggil itu orang tertentu namanya, maka dihilangkan tanwinnya. Ini nanti ada hukumnya. Ya, tapi ini aja dulu yang kita bahas karena bertepatan ketemu dengan ini. Intinya di sini hukumnya namanya harfu nida ya, huruf nida dan mudadanya. Ya. Munada alai ya. Kemudian Muhammadun. Ya, Muhammadun ya plus Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ya, perhatikan di sini ada tanwinnya. Kemudian setelah dimasukkan ya harfu nida ya, ya Muhammadu. Ya, jadi sekarang sudah tidak bertanwin lagi. Ya, jadi sekali lagi ini namanya harfu nida. Kemudian toriku ini adalah munada yang dipanggil. Ya, jadi hukumnya seperti itu dalam ilmu nahwu. Insya Allah nanti kita pelajari. Ya, taib. Ah? Ya tetap kalau yang ghair munsharif seperti misalnya ini apa saja ya? Seperti misalnya Ahmadu, kemudian siapa lagi? Usmanu, kemudian Muawiyatu, iya, kemudian Aisyatu misalnya. Baik, ini semua kan ghair munsharif, tidak bertanwin. Ya. Ini diantara ya isim yang ghair munsharif atau mamnu' minasharaf, tidak boleh bertanwin. Nah, ketika ini masuk huruf harfu nida ya kondisinya tetap seperti ini. Jadi ya Ahmadu, ya Utsmanu, ya Muawiyah tuh, ya Aisyah tuh. Ya, seperti itu. Baik, lanjut. Naam. Sa'aknusu ghurfatal julusi. Ya, sa'aknusu. Sa'aknusu. Ya. Ini terdiri dari dua rangkaian ya. Sin dan plus apa? Aknusu. Ya. Aknusu. Ya. Apa artinya sa'aknusu? Ini fi'il mudhari jelas. Ini adalah fi'il. Ini adalah fi'ilun mudhari. Ya. Ini adalah fi'il. Fi'il mudhari. Ya, ini adalah fi'il mudhari. Ya. Kemudian ini adalah alamat fi'il mudhari, ya. Aknusu. Ya, ini fi'il mudhari. Kemudian ini alamatnya sa'aknusu. Ini menunjukkan berarti akan, pekerjaan yang akan berlangsung. Aknusu dari fi'il madhi, ya. Apa fi'il madhinya? Fa'ala yaf'ulu kanasa yaknu apa? Kanasa yaknusu, ya. Kanasa kanasa fi'il mudhari'nya yaknusu. Yaknusu. Ya. Ini huruf fi'il mudhari' alif. Berarti menunjukkan artinya apa? Ana. Ya. Ana aknusu. Huwa yaknusu. Anta taknusu atau hiya taknusu. Nahnu naknusu. Masuklah sin, huruf sin. Jadi sa aknusu. Ya, karena saya knusu, saat knusu, saat knusu, saya knusu, satak knusu, kemudian sanak knusu. Ya, apa artinya karena saya knusu? Ya, menyapu. Berarti maknanya di sini apa? saya akan, ya saat nusu saya akan menyapu. Ya. Baik, lanjut. Baik, wa ma'adha sataf'alin. Ya, ini sekarang kita sudah masuk ke orang kedua atau mukhatab mu'annas. Orang kedua mu'annas, ya. Ma'adha sataf'alina ya Fatimatu. Ya, perhatikan sini. Sataf alina, ya, di sini tiga rangkaian, ya. Pertama apa? Sin plus taf alu, kemudian apa? Ya dan nun, ya, ya dan nun, ya. Berarti ada tiga di sini. Jadi ini nggak satu. Ya, enggak satu kata, ya. Ya, jadi enggak satu kata. Makanya kalau misalnya antum, ya, cari kalimat ini di kamus, ya. Antum cari kalimat ini di kamus dengan memulai dari kata sin, ya. Maka yakinlah bahwa sampai hari kiamat kita tidak akan ketemu. Kenapa? Bukan akar kata. Ini pun maaf ya, ini pun kalau kita cari sampai di kamu, kita cari di kamus, ya, kata taf'alu, maka ini juga enggak akan pernah ketemu. Karena kenapa? Ini pun masih bukan berupa akar kata. Akar kata dari ini taf'alu adalah fa'ala yaf'alu, ya, fa'ila yaf'alu, ya, taf'alu, madza sataf'alina. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, afwan. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Fa'ila yaf'ilu. Jadi dari kata fa'ila. Ya. Fa'ala yaf'alu. Kok jadi bingung? Iya. Taf'alina. Fa'ila yaf'alu. Ya. Madza taf'alu. Baik. Nah, ini sin. Tadi bermakna akan. Taf'alu apa? Engkau sedang kerjakan. Kemudian ya dan nun tambahannya ini menunjukkan untuk apa? Untuk mukhatab orang kedua, ya. Untuk kedua, orang kedua perempuan. Ya. Contoh lagi misalnya. Ya. Ya, sin, kemudian tazhabu, kemudian tambah ya dan nun. Ya, ini artinya sin akan, kemudian tazhabu, engkau. Ini masih laki-laki, ya, tak seperti ini masih laki-laki. Tazhabu, engkau seorang laki-laki apa? Berangkat. Nah, kalau ditambah ya dan nun, barulah tazhabina, satazhabina, engkau seorang perempuan akan berangkat, ya. Jadi nanti jadinya jadinya seperti ini. Ini jadinya yang ini, ya. Madza sataf alina. Ya. Sataf alina. Ya. Kemudian yang ini satazhabina. Ya. Semua sama. Ya, satu contoh lagi misalnya. Tadkhulu. ya. Tadakhulu, ya. Kalau ini kita masukkan ke sini, satadakhulu atau tadakhulu, ini engkau seorang laki-laki sedang masuk. Ya. Tapi kalau kita tambahkan ya dan nun, satadakhulina jadi satadakhulina. Satadkhulina, maka jadilah engkau seorang perempuan sedang masuk, ya akan masuk, ya. Jadi ini maknanya seperti itu, ya. Jadi gampang. Kalau misalnya kita berbicara kepada, kita tanya kepada laki-laki misalnya, madza ta'kulu, ya, madza ta'kulu, apa yang sedang engkau makan, untuk laki-laki, orang kedua laki-laki. Kalau perempuan, tinggal tambah ya dan nun. Ya, tinggal tambah ya dan nun. Kemudian sebelum ya dan nun itu harakatnya dirubah jadi kasrah. Jadi ta'kulu. Madza ta'kulu anta. Ya, perempuan madza ta'kulina anti. Ya. Contoh lagi misalnya. Mata tanamu anta. Mata tanamu anta. Kapan engkau seorang laki-laki tidur? Ya. Perempuan mata tanamina anti. Ya, contoh lagi misalnya. Ya, madza tasyrabu anta? Apa yang engkau minum seorang laki-laki? Untuk perempuan madza tasyrabina anti. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya gampang, ya, itu timbangannya. Ya, jadi tinggal dirubah. Jadi enggak boleh dipukul rata. Kalau kayak dalam bahasa Indonesia kan sama ya. Apa yang Anda makan? Itu sama. Yang kita tanya laki-laki atau perempuan itu sama. Apa yang Anda makan? Kapan Anda pergi? Kapan Anda masuk? Kapan Anda belajar? Itu kan sama kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Inggris juga sama. Ya, enggak tahu kalau bahasa-bahasa yang lain. Akan tetapi bahasa Arab itu dibedakan. Madza sataf'alu? Madza sataf'alu anta? Madza sataf'alina anti? Madza ta'kulu anta? Madza ta'kulina anti? Mata takhruju anta? Mata takhrujina anti? Itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi itu dibedakan fungsinya, ya. Baik, lanjut. Naam, sa'aknusu ghurfatan naumi, ya. Saya akan menyapu ruangan tidur, kamar tidur. Baik, lanjut. Naam, wa madza sataf'alu, ya. Sudah kita pelajari tadi ya Ahmadu, ya. Ya harfu nida, Ahmad munadanya. Ya, baik, lanjut. Naam, sa'aghsilu, ya. Sa'aghsilu. Ya, sa'aghsilu. Sa'aghsilu. Ya, dari sin tambah apa? Aghsilu. Ya, sin ini tadi apa? Akan, ya, masuk pada fi'il mudhari. Kemudian aghsilu ini apa? Saya mencuci. Mencuci, ya. Ini fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Aghsala. Naam. Ghasala. Ya ghasilu. Ya, ghasala ya ghasilu. Jadi sa'a ghasilu. Jadi enggak boleh saghasala, enggak boleh. Karena ini hanya sin, ini hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Jadi sa'a ghasilu, saya akan mencuci, ya. Al malabis. Ya. Al malabis. Al malabis. Al-malabisu jamak dari apa? Al-malbasu. Ya. Sementara al-malbasu berasal dari kata kerja apa? Labisa. Ya, labisa yal basu, masdarnya libasan. Ilbas dan seterusnya, ya. Al-malabisu jamak dari kata apa? Al-malbasu. Nah, al-malbasu ini mushtaq, ya. Bukan isim asli dari sananya, akan tetapi ini isim alat, ya. Diambil dari kata kerja labisa yalbasu. Apa artinya labisa yalbasu? Libas, ya, dalam Al-Qur'an kan ada. Ya. Ya, hunna libasul lakum, mereka para istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahunna, ya. Dan mereka para suami itu adalah pakaian bagi kalian para istri, ya. Nah, ini dari kata labisa yalbasu. Ana albasu almalbas, ya. Saya sedang memakai pakaian, atau saalbasu almalbas, saya akan memakai pakaian, ya. Jadi ini bukan kata asli, ya. Ya, ini mushtaq, ya. Ini diambil dari kata kerja. Labisa yalbasu, ya. Libas, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu siyabakumul bayad. Ya, kata Rasulullah sallam, pakailah pakaian putih kalian. Ya, fa innaha khairu siyabikum, karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Oh, kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada kata ilbasu di situ. Jamak, ya. Ilbasu, pakailah oleh kalian, ya. Pakailah oleh kalian pakaian putih kalian. Jadi kata labis saya albasu. Jadi kalau ketemu malbas, jamaknya, pluralnya malabis, ya, ini bukan kata asli, akan tetapi diambil dari kata kerja labisa yalbasu. Taib, lanjut. Sa'albisa. Ya, sa'albasu. Ya, jadi kalau saya akan, ya, sa'albasu. Sa'albasu. Ya, sa'albasu. Saya akan memakai. Ya, jadi sinnya ini akan. Berarti kalau engkau perempuan, ya, berarti kalau engkau perempuan, talbisina, ya, mada talbisina, ya, mada, afwan, bukan, mada talbasina, bukan talbisina, mada talbasina, alawasni taf'alina, mada talbasina, apa yang, mada talbasina anti, ya, seperti itu untuk, untuk bentuk orang kedua, ya. Baik, lanjut. Naam, ya. Sama, ya. Madza sataf'alina ya Latifa? Sataf'alina karena Latifa adalah muannas perempuan. Baik, lanjut. Naam, sa'akwi al-malabis, ya. Sa'akwi, ya, dari tak ada tambahan apa di sini, huruf sin, ya. Mbak akui, ya, akui, ya, jadilah sa'akwi, ya. Nah, aku ini fi'il madinya apa? Kawa yakui, ya. Nah, nanti kawa artinya dulu. Apa artinya kawa yakui? Ya, ya, menggosok, ya. Jadi menyetrika. Nah, nanti dari kata kerja kawa yakui inilah maka lahirlah isim alat, ya. Mikwatun. Wazannya apa? Wazannya mif alun. Apa artinya ini? Ini kan menyetrika, kawa telah menyetrika, yakui sedang menyetrika. Kalau mikwatun wazannya mif'alun, alat untuk menyetrika. Jadi apa? Setrika. Ya, jadi bahasa Arabnya gampang. Ya, jadi kata kerja akhirnya jadilah isim alat. Jadi alat untuk dipakai menggosok, ya, setrika. Ya, ini setrika. Ya, jadi mikwatun wazannya mif'alun. Ya, ini artinya setrika. Ya. Baik, lanjut. Naam. Ana sa'aghsilu al-atbaqa, al-atbaqu, ya. Al-atbaq. Ya, ini bentuk jamak, ya. Jamak dari at-tabaq, ya. Ya, jadi ini bentuk jamak, bentuk plural. Mufradnya apa? At-tabaqu. Ya, at-tabaqu artinya adalah artinya bisa bermakna al-ghita'u. Ini sinonimnya, muradifnya ya. Al-atbaq bentuk jamak atau bentuk plural dari kata tunggal dari mufrad at-tabaq. Ya, at-tabaq itu bisa bermakna al-ghita'. Ya, bisa bermakna, dan ini yang dimaksudkan di sini ya, apa namanya, al-ina alladhi yudau fihi ta'am. Ya, ini yang dimaksudkan di sini, al-ina ya, al-ina alladhi yudau fihi ta'am. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah apa, al-atbaq ya, ya, piring atau mangkok. Ya, piring atau mangkok ya. Jadi al-ina alladhi yudau fihi at-ta'am. Jadi tempat yang mana makanan bisa ditaruh di situ. Jadi maknanya ada dua, ya. Jadi al-atbaq bentuk plural, bentuk jamak dari at-tabaq, ya, bisa bermakna al-ghita'. Al-ghita' apa artinya? Hah? Ghatta yaghuttu, ghatta yaghuttu. Apa? Ghatta. Ya. Jadi kalau misalnya ada makanan, kemudian biar nggak kena penutup ya. Itu bisa bermakna begitu, bisa bermakna al-ghita, kemudian bisa bermakna tadi mangkok atau piring. Ya, taib, lanjut. Taib, wa'ana sa'akra'ul qur'ana. Ya, dari kata akra'u kemudian tambahkan sin. Jadi sa'akra'u, ya, saya akan membaca Al-Quran. Taib. Kita kembali al-hiwar as-sani, baca kemudian terjemahkan. Naam, faddali. Kipas. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Al-ummu, wa ma za tataf alu ya Ahmad, dan apa yang akan kamu lakukan wahai Ahmad? Ahmadu sa'al silu malabis. Ahmad, aku akan mencuci baju. Al-ummu, wa ma za tataf alina ya Latifah, dan apa yang akan kamu lakukan Latifah, wahai Latifah? Latifah tu sa'al silu malabis. Latifah, aku akan sa'akui. Bukan sa'akui ya, sa'akui. Sa'akui al-malabis. Aku akan menyetrika baju-baju. Naam. Al-jad datu, ana sa'al silul atbaqo. Nenek, aku akan mencuci piring. Taib, jamak piring-piring. Jadu wa ana saqra'ul Qur'an. Taib ya. Intahayna minal hiwar as-sani. Jadi sekali lagi ya saya terjemahin ya. Al-ummu ibu, hadha yaumul utlati. Ini adalah hari libur. Al-ab ya, hadha yaumul amal. Ini adalah hari amal, hari bekerja. Madza sataf'alu ya Tariku? Apa yang akan engkau kerjakan wahai Tariq? Saat nusu ghurfatal julus, saya akan menyapu ruang tamu. Ya, wa madza sataf'alina ya Fatimatu? Dan apa yang akan engkau kerjakan wahai Fatimah? Saat nusu ghurfatan naum, ya, aku akan menyapu kamar tidur. Wa madza sataf'alu ya Ahmadu? Apa yang akan engkau kerjakan wahai Ahmad? Saat ghasilul malabisa, saya akan mencuci pakaian-pakaian. Wa madza sataf'alina ya Latifa? Apa yang akan engkau kerjakan wahai Latifa? Saat kui al malabisa, saya akan menyetrika pakaian-pakaian. Ana saat ghasilul atbak, saya, kata nenek ya, saya akan mencuci piring-piring ya. Wa ana saqra'ul qur'ana ya, dan saya akan membaca Al-Qur'an ya. Taib. Al-an nantakin ila al-mufradat ya. Nukhallis al-mufradat wa at-tadrib al-yaum. Naam. Taib, ikra'i al-mufradat. Naam, tarjimi. Kosakata. Naam. Paparan. Enam. Yaumul amalu, hari kerja. Enam. Yaumul akhlatu, hari libur. Enam. Atbaqun, piring. Enam. Yang musuh, dia laki-laki menyapu. Enam. Dia sedang menyapu. Baju-baju. Enam. Yang silu, dia sedang mencuci. Yang kering, dia sedang menyapu. Enam. Taib. Alan antakil ila tadrib ya, ajib anis anil asilati bi ikhtisar. Na mikra ya. Tadribu bi ikhtisarin, tarjimi. Latihan. Taib, dengan singkat. Jadi ajib, jawablah. Anil asila ya, pertanyaan pertanyaan bikhtisarin, dengan singkat ya. Naam. Naam, ajib. Langsung aja nama orangnya. Itu namanya bikhtisar. Naam, Ahmadu. Man yaghsilul malabisa, siapa yang mencuci pakaian? Jawabannya Ahmadu. Ya, jadi enggak perlu diulangi lagi. Yaghsilul malabisa Ahmadu. Atau Ahmadu yaghsilul malabisa, itu panjang. Di sini yang diminta bikhtisar. Jadi Ahmad. Naam, lanjut. Bukan Tariq, kalau Tariq jalan ya. Tariq ya. Taib. Lanjut. Sekalian di ini ya, di apa namanya, diterjemahin. Naam. Naam. Naam. Lanjut. Naam. Taib, terus. Man saya silul atbaqo, siapa yang mencuci piring-piring? Akan, siapa yang akan? Mencuci piring-piring. Dan jatuh nenek. Taib, lanjut. Man saya fi al-malabis, siapa yang akan menyetrika baju-baju? Taib. Lanjut. Kam afradul usrati? Naam. Maman afrad? Afrad jamak dari afradun. Afradun jamak dari apa namanya? Afradun jamak dari apa? Jamak dari fardun. Ya, fardun, fardani, afrad ya. Jadi ini bentuk jamak. Ini bentuk jamak dari fardun. Ya. Taib, artinya apa? Fardun itu person. Ya, person ya. Jadi afrad ya apa namanya, bisa juga afradul usra, anggota-anggota keluarga. Al usra itu keluarga, al usra al aila ya. Jadi kam afradul usrati, berapa anggota keluarga. Naam, lanjut. Ya, jadi ada bapak, kemudian ada ibu, kemudian ada Ahmad, kemudian ada ya, kemudian ada Thoriq, kemudian ada Ahmad, kemudian ada Fatimah, kemudian ada Latifah, kemudian ada Jaddun, kemudian ada Jaddatun. Ah? Ada berapa? 6. Jadi berapa di situ jawabannya gimana? Sama niatu. Sama. Sama niatu. Sama niatu afradin. Ya. Afradin ya. Karena ini mudzakkar ya, ini mudzakkar adatnya kan, ma'dudnya kan, tamyizul adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya bilangannya apa? Mu'annas. Jadi samanya tuh afradin, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, jama' apa namanya, jama' mudhaf, jama' majrur ya. Baik, lanjut. Nah, manhum, siapa mereka? Sebutkan satu-satu. Al Abu wal kemudian Thoriq, Fatimah, Ahmadu, Latifah, Al Jaddu wal Jaddatu ya. Taib. Mata. Kalau bilang mata lain lagi artinya. Kalau mata itu kapan? When ya. Kalau mata artinya dead. Ya. Apa? Mati, bahasa Indonesia juga itu mati, mata. Ya. Maut, mata ya, mutu maut ya. Jadi jangan dipanjangin mimnya. Kalau panjangin mimnya mata, nah itu artinya apa? Mati. Ya, maut, al-maut artinya kematian. Ya, tapi ini mata untuk bertanya, ya, untuk bertanya. Kalau dalam bahasa Inggris when ya. Taib, mata hadzal hiwar. Kapan percakapan ini? Ya. Ya, fi yaumil utlah atau yaumal utlati atau fil utlah ya. Taib, intahayna minal mufradat wa tadrib, wa insyaallah sanastamir gharan insyaallah. Taib, mohon maaf jika ada, wallahu ta'ala alami sawab, mohon maaf jika ada yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.